Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada fi'il madhi dan hukumnya. Indak ya Ahmad, hukum asal fi'il madhi apa? Mabni al-fathhi. Nah, dan dia bisa beralih dari hukum asal ini menuju ke hukum lain, yaitu apa? Apa sain? Hukum asalnya mabni ala fathhi. Bisa juga telah amni ala dhammi wa as-sukun. Nah, karena dia memiliki tiga kondisi. Nah, dari sisi fina, nah, amni ala fathhi itu merupakan asal. Kemudian dua yang lain, amni ala dhammi dan as-sukun. Kapan itu mabni ala dhom? Masya Allah. Idza tasala bihi wa mul jamaah. Idza tasala bihi wa mul jamaah. Naam. Taib. Dan apa? Mabni ala sukun kondisinya atau kapan itu hendak ya Abang Abdullah? Sukun ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Taib. Juga ketika bersambung dengan alif sunnah. Apa? Nisa masuk tidak? Dia sudah masuk dengan dhamir rafa mutaharrik. Nah, tadi ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik secara mutlak termasuk di dalamnya nun niswah. Nah, tadi bagaimana pada semisal contoh da'au? Indah sekali ya. Da'au ini mabni ala apa? Mabni ala dhammi al-muqaddar. Naam. Kenapa? Naam, karena asalnya da'au. Naam, kemudian naam wawunya itu dihilangkan. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, walamma kana min al-af'alil madiyah makhtalifa fi fi'liyatihi nasastu alayhi ونبهت على أن الأصح فعليته وهو أربع كلمات نعم وبئس وعسى وليس. Nah, tatkala fi'il-fi'il madhi itu ada yang diperselisihkan tentang kefi'ilannya, maka aku tegaskan. Naam. Dan aku berikan tanbih bahwasanya yang sahih dari khilaf tersebut yaitu tentang apa? Kefi'ilannya. Yaitu empat kata, nikma, bisa, asa, dan laisa. Tayyib. Fa'amma ni'ma wa bi'sa fadhahab al-Farra wa jama'atu min al-Kufiyyin ila annahuma isman. Al-Farra. Naam. Bisa dilihat pendapatnya tersebut dalam Ma'ani al-Qur'an, juga dalam Syarh Tafsir dan yang lainnya. Wa jama'atu min al-Kufiyyin, yang bisa dilihat dalam Al-Insaf fi Masail al-Khilaf. Mereka menyatakan apa? Bahwasanya nikma wa bi'sa itu isim. Apa alasannya? Wastadallu ala dhalika bidukhuli harfil jarri alaihima fi qawli ba'dihim. Waqad bushira bibintin wallahi ma hiya bini'mal walad. Dan mereka berdalil dengan masuknya huruf jar pada nikma wa bi'sa pada perkataan sebagian mereka. Wahuwa rajulun min bani aqil wahuwa a'rabi wa hadzal kalam hakahul farra. Naam. Yaitu perkataan seorang laki-laki dari bani aqil, seorang a'rabi, ketika diberi kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan. Naam, diberi kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan, dia mengatakan wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Naam. Tayyib, di sini syahidnya apa? Bini'mah. Masuknya ba pada nikmah. Sehingga mereka mengatakan, oh ini berarti isim. Kenapa? Karena termasuk tanda isim apa? Naam. Duhul apa? Naam. Huruful jar. Wa qawlil akhar wa qad sara ila mahbubatihi ala himarin bati'is sayr. Dan perkataan yang lain, nah dalam kondisi dia apa? Melakukan perjalanan menuju kepada orang yang dia cintai, tapi apa? Di atas, nah himar yang jalannya lambat. Nah, dia mengatakan nikmat sayru ala bi salair, nikmat sayru ala bi salairu. Tayyib. Kenapa? Karena sair yang dia lakukan adalah apa? Sebaik-baik perjalanan, tapi di atas sejelek-jelek tunggangan. Bikin tidak apa? Tidak sampai-sampai akhirnya. Nah, qala walahum adillatun ukhra undurha in syi'ta fil insaf. Nah, ini dua dalil yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala yang dibawakan oleh Kufiyyin dan Al-Farra. Wa amma laisa fa dhahaba al-Farisi fil halabiyat ila annaha harfu nafyin bi manzilati man nafiyah wa tabi'ahu ala dhalika Abu Bakr ibn Shuqair. Adapun laisa, maka al-Farisi yaitu al-Hasan ibn Ahmad Ibn Abdul Ghaffar Abu Ali Al-Farisi, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Ali Al-Farisi, wahidu zamanihi fi ilmi al-Arabiyyah. Maksudnya wahidu zamanihi yaitu orang tunggal yang sangat mumpuni di zamannya, rujukan utama dalam ilmu Arabiyyah di zamannya. Akhadha an Zajjaj wa Ibn Sarraj wa Mimraman wa akhadha anhu Ibn Jinni wa Ali ibn Isa ar-Rabi'i wa ghayruhuma wa kana muttahaman bil i'tizal. Tertuduh dengan pemahaman Mu'tazilah. Abu Ali Al-Farisi sanaf al-idhaf fi nahw wa takmilah fi tasrif wal hujjah wa tadhkirah wal masail halabiyah. Dan ini yang dinukilkan oleh Ibn Hisham. Wal Baghdadiyah wal Basriyah wa ghairaha min al kutub. Tawfiya bi Baghdad nam sana 379. Nah, Nah, Abu Ali Al-Farisi menyatakan dalam kitab Al-Halabiyatnya, nah, bahwasanya apa? Laisa adalah huruf. Nah, harfu nafiyan yang menduduki kedudukan apa? Ma'nafiyah. Dan ini diikuti oleh Abu Bakar Ibn Shukair. Adapun kitab dia Al-Halabiyat, yusamma hadzal kitab bil masail al-halabiyat fi nahw. Wa hiya masail fi nahw su'ila anha fi Halab. Fadawanaha wa dzakara ajwibataha. Naam. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di Halab kemudian dia susun dan sebutkan jawabannya. Tanbih. Qala Ibn Malik rahimahullah fi syarh at-tashil ittaraba qawlu Abi Ali fi laisa farajaha bi ba'di tasanifihi harfiyataha ma'a dhuhuri 'amaliha wa iltazama fi mawdhi'in akhar fi'liyataha. Jadi dia sendiri muqtarib Abu Ali, terkadang menyatakan itu huruf, terkadang menyatakan itu fi'il. Sedangkan Abu Bakar Ibn Shukair yang sependapat bahwasanya laisa itu kedudukannya seperti ma'nafiyah, yaitu huruf nafi. Dia Ahmad Ibn al-Hasan Ibn al-Abbas Ibn al-Faraj Ibn Shukair fi tabaqat Ibn Sarraj rawa kutub al-Waqidi an Ahmad Ibn Ubaid Ibn Nasih wa rawa anhu Abu Bakar Ibn Shadhan. Nah, Abu Bakar Ibn Shukair Ahmad Ibn al-Hasan. Yang pendapatnya bisa dilihat dalam Al-Iqtishaf. Dan di sini ada tanbih. Al-Qawlu biharfiyati laisa nasabahu Abu Hayyan fil-Iqtishaf ila Ibn Sarraj wa taba'ahu Ibn Hisham wal-Murati والسيوطي والمنصوص عليه في كتابه الأصول أنها فعل. قال رحمه الله فأما ليس فالدليل على أنها فعل وإن كانت لا تتصرف تصرف الفعل قولك لست كما تقول ضربت لست ما كان ضربت ما ولسنا كان ضربنا ولسنا كان ضربنا لستنا كان ضربتنا laisu kadarabu. Naam. Tayyib, jadi penisbatan khanifillah berdapat ini kepada Ibn Sarraj. Naam. Bahwasanya Ibn Sarraj juga berpendapat bahwasanya laisa itu huruf. Ini tidak benar. Kenapa? Karena dalam kitab dia Al-Usul dia menegaskan bahwasanya laisa itu fi'il dengan dalil sebagaimana dibawakan Ibn Hisham, yaitu apa? Bisa dimasuki oleh apa? Bisa dimasuki? Enggak, yang di sini. Hah? Apa? Dhamir rafa mutaharik, ya kan? Lastu, darabtu, lastuma, darabtuma. Nah, menunjukkan dia itu fi'il menurut Ibn Sarraj. Naam. Wa amma asa fa dhahaba al-kufiyyun ila annaha harfu tarajjin bi manzilati al-'ala wa tabi'ahum 'ala dhalika Ibn Sarraj. Adapun asa, maka al-kufiyyun berpendapat bahwasanya dia itu huruf tarajji, yaitu menunjukkan harapan seperti al-'ala, dan diikuti oleh Ibn Sarraj. Naam. Pemimpin hukia anhu hadal madhab min a'immatil kufah Ahmad ibn Yahya Tha'lab hakahu anhu Abu Umar Az-Zahid. Adapun Ibn Sarraj, dia adalah Muhammad ibn As-Sarri Abu Bakar Al-Baghdadi akhada anhu nahwa Abu Al-Qasim Az-Zajjaji wa Sayrafi wa Abu Ali Al-Farisi wa Rummani wa lahu minal kutub al-usulul kabir wa jumalul usus jumalul usul wal mujiz wa syarhu kitab Sibawaih wa ghairuhuma. Naam. Walam tatul muddatuhu mata syaban fi dhil hijjah sana salatumi'ah wasit tata asyar. Ini tentang Ibn Sarraj. Dalam kondisi masih syaban ya, masih pemuda. Nah, dan banyak khanifillah kisah-kisah tentang para ahli nahwu dari semangat mereka menuntut ilmu. Walaupun nah, sebagiannya khanifillah ghairu muwaffaq, dalam artian apa, mereka betul-betul mencurahkan pada perkara ini, tapi dari sisi akidah mereka apa, terjatuh dalam musibah. Nah, ini hikayat khilaf, penghikayatan khilaf oleh Ibn Hisham tentang empat fi'il tersebut. Sehingga kesimpulannya khanifillah, dari khilaf yang ada, nikmah wa bi'sa itu khilafnya antara apa? Antara fi'il atau antara fi'il atau isim. Nah, nikmah wa bi'sa itu khilaf antara fi'il atau isim. Sedangkan asa dan laisa khilafnya antara fi'il atau huruf. Karena asa dianggap huruf seperti la'ala, sedangkan laisa huruf seperti apa? Ma'nafiyah. Nah, paham? Nah, sekarang was-sahih. Menurut pendapat Ibn Hisham, was-sahihu annal arba'ata af'al, bahwasanya keempat naam kata ini semuanya adalah fi'il. Dalilnya apa? Bidalil ittisali ta'i ta'nits sakinati bihin, dengan dalil bersambungnya ta'u ta'nits sakinah dengan mereka ini. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam, man tawaddoa yaumal jum'ah fa biha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal. Naam. Ini tarjih Ibn Hisham rahimahullahu taala. Naam, dengan dalil yang kuat akhlafilah, yaitu apa maksudnya ta'u ta'nits sakinah. Dan ini merupakan mazhab jumhur. Naam. Mazhab jumhur. Taib, di sini ada ta'liq dari Muhammad Muhyiddin. Ikra. Yang belum baca kemana siapa? Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Para Syekh Muhammad Hindin di Hasyiat, di Hasyiat ini ala syuduri nazarul qailuna biharfiyati biharfiyati. Baik, qala Syekh Muhammad Muhyiddin fi hasyiatihi 'ala syudur. Nadhara al-qailuna bi harfiyati 'asa wa laysa ila ma'nahuma. Ini sebab mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya 'asa dan laysa itu huruf. 'Asa dan laysa itu huruf karena melihat ke maknanya. Faqalu 'asa kalimatun tadullu 'ala tarajji. Fa hiya mithlu la'alla fi dhalik. Ini alasannya. Dia huruf tarajji. Sehingga apa? Dia itu semisal dengan la'alla dari si makna. Walaysa kalimatun tadullu 'ala nafi, fa hiya mithlu ma fi dhalik. Naam, walamma kanat la'alla harfan biittifaq. Kalau la'alla itu huruf biittifaq, demikian pula apa? Ma huruf biittifaq. Wajaba an takuna 'asa harfan aidha. Maka wajibnya 'asa itu juga huruf. Demikian pula wala maka anat ma harfan bittifakin wajaba an takuna laisa kadhari. Tatkala ma itu huruf ya secara ittifak, maka wajib pula laisa itu berupa huruf. Warud hadzal istidlalu bi annahu la yalzamu an yakuna al kalimatani allatani tadullani ala ma'nan wahid muttahidataini fi an-naw. Ini bantahannya. Jadi apa, dibantah pendalilan ini bahwasanya tidak melazimkan bahwasanya dua kalimat yang menunjukkan makna sama itu apa harus sejenis dari sisi apa? Apa harus satu jenis. Kalau maknanya sama harus huruf, atau maknanya sama dengan isim ya harus isim. Nah, ini tidak betul. Faka minal asma ma yadullu ala makna huruf. Betapa banyak ya isim-isim yang menunjukkan ke makna huruf. Wakam minal af'ali ma yadullu ala ma'nan yadullu alaihi harfun. Dan betapa banyak fi'il-fi'il yang menunjukkan apa atas suatu makna yang ditunjukkan oleh huruf. Kam apa ini namanya? Kam khabariyah. Paham? Jadi bantahannya mudah, Hanifilah. Jadi tidak ada kelaziman kalau na'am asa menyerupai la'ala harus kemudian asa itu huruf. Tidak mesti. Nah, ada pun mengenai hadis man tawaddoa yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat wa man ihtasala fal ghusl afdal. Ini merupakan dalil yang digunakan oleh kebanyakan fuqaha tentang apa? Tidak wajibnya mandi Jumat. Nah, kenapa? Karena Rasul katakan wa man ihtasala fal ghusl afdal. Siapa saja yang mandi maka mandi itu lebih wajib, lebih utama, berarti menunjukkan tidak wajib. Cuman ikhwanifillah, nah hadis ini yang rajih dhaif. Ada pun tahqiqnya bisa dilihat di sini. Sebagai faedah tambahan dari sisi apa? Fikih. Al-hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i min tariq Al-Hasan Al-Basri an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Kalau dapat seperti ini maka ingat ikhwan fillah faedah seputar Hasan Al-Basri dan Samurah, bagaimana itu? Tidak sambung kecuali kisah itu. Nah, Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Samurah kecuali hadis aqiqah saja. Nah, dan di sini dibahas lebih rinci khalifillah mengenai pendengaran Hasan Al-Basri, maka diberi tanda di depan kan apa ini faedah fikih yang mungkin apa tidak tergambar dalam diri kita, ada di kitab Nahwu. Faedah hadithiyah juga ya. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi sama'il Hasan min Samurah 'ala thalathati aqwal. Para ulama berselisih pendapat tentang mendengarnya Hasan dari Samurah menjadi tiga pendapat. Ahadiha as-sama' mutlaqa wa huwa qaul Ibn al-Madini wal Hakim. Al-qaul tsani 'adamu as-sama'i mutlaqa wa huwa qaul Ibn Hibban fi as-sahih. Al-qaul tsalits annahu sami'a minhu hadits al-aqiqah faqat. Dan ini yang rajih. Nah, jadi ada khilaf tentang apa? Sama oleh Hasan Al-Basri an Samurah. Jadi tiga. Nah, tayyib, mendengar secara mutlak, tidak mendengar secara mutlak, dan apa? Mendengar tapi cuma satu hadis, yaitu haditsul aqiqah. Rawahu Al-Bukhari wa hadza qaulun Nasa'i wa ma la ilaha Daruqutni wal Bazzar wa Ibn Hazm wa Abdul Haq Al-Isfiri wa ikhtarahu Syaikhuna Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah wa Syaikhuna Al-Allamah Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Naam. Dan ini pendapat yang rajih khanifillah, dipilih oleh deretan ulama ahli hadis baik masa naam yang lalu maupun masa kini. Di antaranya Imam Ahli Al-Ilm Ad-Daruqutni. Naam. Juga Imam Ahli Hadis abad ini Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dan murid beliau naam Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Wala hadzal qawli wal qawl tsani fal hadits dhaif. Maka berdasarkan pendapat ini dan pendapat yang kedua, maka hadisnya dhaif, li'annahu munqati', karena terputus. Wa 'alal qawl bi sama'ihi minhu ghaira haditsil aqiqah aidan al hadits dhaif. Nah. Taim, dan berdasarkan pendapat kedua bahwasanya Samurah na'am itu didengar hadisnya oleh Hasan Al-Basri secara mutlak. Ini pendapat yang pertama ya kan. Hasan mendengar secara mutlak dari Hasan dari Samurah. Ini berdasarkan pendapat ini juga hadis tetap dhaif. Kenapa? Li'annal Hasan mudallis wa qad an. Dikarenakan Hasan Al-Basri mudallis dan dia meriwayatkan dengan an. Wal hadits lahu turuqun kulluha la takhlu min dha'fin. Dan hadis ini memiliki jalan yang banyak, semuanya tidak kosong dari kedhaifan. Qala al-Hafiz rahimahullah ta'ala fil Fath tahta bab fadlul ghusli yawm al-jum'ah. Bada an dhakara hadha al-hadith qala wa li hadha al-hadith turukun ashharuha wa aqwaha riwayatul Hasan an Samurah akhrajaha ashabus sunan al-thalathah wa ibn Khuzaimah wa ibn Hibban wa lahu illatan ihdahuma annahu min an'anatil Hasan wal ukhra annahu ikhtulifa alayhi fi wa akhrajahu Ibnu Majah min hadithi Anas radhiyallahu anhu wa Tabrani min hadithi Abdurrahman ibn Samurah wal Bazzar min hadithi Abi Sa'id wa Ibnu Adi min hadithi Jabir radhiyallahu anhu wa kulluha dha'ifah. Ini pengakuan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang hadis. Wa qala al-Iraqi qad sahha sama'uhu minhu li ghairi haditsil aqiqah. Iraqi mengatakan telah sahih bahwasanya dia mendengar dari Samurah selain hadis aqiqah ini menurut Imam al-Iraqi. Walakin hadzal hadis lam yathbut sama'uhu minhu. Akan tapi hadis ini tidak apa sabit dia mendengar dari Samurah. Kenapa Ibn Filai menunjukkan bahwasanya tidak sabit? Di annahu rawahu anhu bila an'anah bisa ini turuki. Dikarenakan Hasan meriwayatkan dari Samurah dengan an'an, padahal dia mudallis pada semua jalan-jalannya. Walayhutad jubihi dikaunihi yudallis, dan tidak bisa digunakan sebagai hujah karena dia melakukan tadlis. Ini tentang na'am hukum hadis. Taib. Dan telah kita lewati bahwasanya mandi Jum'ah yang rajih apa? Wajib. Ada pun tentang i'rab, am dibaca. Abdullah. Naam. Jadi syahidnya diingat ya khanifillah fabiha an'amat. Di situ yang diperhatikan kalau i'rab dari awal mudah yaitu apa? Mantawan doa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat man. Ya, isim syarat jazim. Ya kan jelas. Tawan doa fi'il mandi. Naam, mamnun alal fath. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Yaumal jum'ah dharf. Kemudian fabiha wa ni'mat fa'nya apa? Waqi'ah fi jawabi syarat, kemudian biha jar majrur muta'alliq bi fi'il syarat mahdhuf. Naam. Kemudian wa ni'mat al-wawu harfu 'athfin. Ni'ma fi'lil madhi mabniun 'alal fathhi wa ta harfun yadul 'ala ta'nits la mahalla lahu min al-i'rab, yaitu ta ta'nits sakinah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir taqdiruhu hiya ya'udu 'ala rukhsah. Naam. Tayyib. Wa jumlatu syarat wal jawab fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Wa man al-wawu harfu 'athfin. Naam, man ismu syartin jazim fi mahalli raf'in mubtada. Wa man ihtasala, ihtasala fi'il madhi wa manin alal fathhi fi mahalli jazmin fi'il syart. Fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Fal ghuslu afdal sama ikhwani fil afa waqi'ah fi jawabi syart. Naam, ghusl mubtada afdal khabar. Jumlah fi mahalli jazmin jawabu syart. Syahidnya apa? Fa biha wa ni'mat. Wa syahidu fi fi'liyatu ni'ma bidalil itisali ta'u ta'ni sibi. Naam. Qala wal makna man tawaddu'a yawmal jum'ah fa bir rukhsati akhadha. Ya man tawaddu'a yawmal jum'ati fa bir rukhsati akhadha. Wa ni'matir rukhsati wa ni'matir rukhsatu al wudu. Nah ini na'am maknanya kan fillah. Fa biha wa ni'mat. Ya ini apa? Fa biha maksudnya apa? Fa bir rukhsati akhadha. Na'am. Kemudian wa ni'mat ai wa ni'matir rukhsatu al wudu. Yaitu dia hanya sekedar apa mengambil wudu saja, tidak mandi. Wa taqulu bi'satil mar'atu hammalatul hatab. Naam, i'rabnya bagaimana? I'rab cepat saja. Naam, Faiz. I'rab bi'sa hada harfu jarrin. Bisa fi'il madhi mabni 'ala al-fath'i atau harfun yadullu 'ala ta'nits la mahalla min al-i'rab. Al-mar'atu fa'ilun bi bisa marfu'un wa 'alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahira 'ala akhiri hamalatul khitab hamalatul khitab hamala mubtada mu'akhkhar wa jumlatun min al-fi'l wa fa'il khabar muqaddam wa hamalat wa hamala wa hamala mudafun mudafun wal khitab mudafun ilayhi majrurun bil madar wa 'alamatu jarri al-kasratu adh-dhahira 'ala akhiri. Na'am, jelas. Jadi mengi'rab bisa, naam, seperti mengi'rab apa? Jelas, seperti mengi'rab apa? Fi'il madhi, karena dia fi'il madhi ya khanifillah memang. Naam. Walaupun naam dia mukhtalafun fih, tapi ya ikutnya jelas fi'il madhi bisa. Fi'il madhi mabniun 'alal fath. Sedangkan ta'nya ya dulu 'ala ta'nits. Kemudian setelahnya fa'il bi'satil mar'ah hamalatul hatab. Naam. Qala walaisat hindun muflihatan. I'rabnya Abdul Malik surah. Walaisat fi'lun madin nafis mabni ala fathin wa mahalla min al-i'rab ta harfu panas la mahalla harfu panas ala mabni min al-i'rab. Hindun ismu laisa marfu'un wa alamatu rafi'i tammatun tahiratun. Wa laisa muflihatan khabar laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathatu hirah. Nah, untuk laisa dia punya kekhususan sebagaimana telah kita lewati, dia itu apa? Fi'il madhi tapi naqis. Naam, sehingga setelahnya adalah isim dan naam khabarnya. Laisa hindun muflihatan berarti hindun sebagai isim laisa dan muflihah sebagai khabar laisa. Sedangkan untuk bisa khanifillah naam ni'ma wa bi'sa, maka ini apa di irob? Naam sempurna. Ya, setelah nikmah berarti ada yang marfu, maka dia kedudukan sebagai apa? Sebagai fa'il. Baik. Qala wa asad hindun anta zuruna. Asad hindun anta zuruna. Irobnya Muhammad surah. Asad fi'il madhi min al-fi'li an akrama qarabat wa ta akun yadulla ala ta'nis min ism asa marfu'un wa alamat rafi'i bil mudhari'a ala akhirihi al-hamzu mustari wa nasbu mustaqbali tazuruna tazuruna tazuruna. Fa'il dhamir mustatirun jawabun dhamir muhiya na dhamir muttasim bina nasukun fi mahalli nasbin maf'ulubi wal masdar mu'awwal min an wa ma tafadat alayhi fi mahalli nasbin khabar asad. Naam. Wa amma mastadalla bihi al-kufiyun fa yu'awwalu ala hadfil mawsuf wa sifatih. Nah, adapun kufiyun mereka berpendapat apa? Al-kufiyun tentang ni'ma bi'sa berpendapat apa? Hah? Ni'ma bi'sa itu isim. Nah, tayyib. Mu'awwal ala hadfil mausuf wa sifati. Dita'wilkan. Nah, insyaAllah ini bisa saja. Nah, waktunya sudah habis. Yang al-halafiyyah itu kan itu luput enggak namanya yang ta'alik al-halafiyyah itu dari cara bacanya di rumah yang mana? Yang halaman 74 al-masail al-halafiyyah itu fin nahwi ya. Wa ya masail fil nahwi su'ila anha fi halab fadawwanaha wa dzakara ajwibataha. Dawwana yaitu dia kumpulkan, dia tulis, kemudian dia sebutkan jawaban-jawabannya. Maka dinamakan dengan al-masail al-halabiyyah. Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan di daerah Halab. Nama daerah yang kemarin dihancurkan. Alhamdulillah oleh dan syariah. Antum biha subhanallah.